Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Edisi hari ini 20 April 2021 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini Sudarlun dari Lok Sumawe. Sudarlun Angkatan Laut berhasil menangkap dua pelaku penyeludupan 100 kg narkotika jenis sabu dan ekstasi yang diduga dibawa dari Malaysia di perairan Muara Sungai Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada Minggu 18 April 2021. Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rashid K. dalam keterangan tertulis di Lantamal 1 Belawan, Sumatera Utara, membenarkan atas penangkapan dua tersangka dan mengamankan 100 kg narkotika jenis sabu dan ekstasi oleh petugas gabungan. Ia menjelaskan dari hasil pemeriksaan awal dan penggeledahan, ditemukan 6 karung goni berisi 100 bungkus atau paket mencurigakan di palka buritan kapal yang diduga narkotika jenis sabu dan ekstasi. Selain mengamankan satu buah kapal tanpa nama GT-5, petugas juga mengamankan satu buah HP, dompet dan uang tunai Rp342.000 sebagai barang bukti yang dibawa menuju Mako Lantamal 1 guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun, setelah dari Lok Sumawe, kali ini ada berita dari Aceh Tenggara bersama laporan Asna Wilui. Sudarlun, masyarakat Transparansi Aceh atau MATA telah melakukan penelusuran terhadap kasus korupsi dana Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara tahun 2017 senilai Rp27,9 miliar. Kasusnya tidak berdiri pada dua terdakwa, akan tetapi patut diduga mantan komisioner KIP ikut terlibat. Kasus ini awalnya sempat menjadi demo karena dua bulan gaji petugas PPS tidak dibayarkan, sehingga laporan di kepolisian persoalan gaji ribuan petugas PPS tidak dibayarkan KIP Aceh Tenggara. Sementara itu, Alfian, Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh, mengatakan kasus yang menjadi pertanyaan mengapa harus di-P21-kan karena tidak mungkin dua tersangka dan yang pasti ada tersangka lain. Kasus ini harus fokus penanganannya pada dua bulan gaji petugas PPS yang tidak dibayarkan. Alfian menambahkan penting bagi Kejaksaan Aceh Tenggara dan di-backup Kejati Aceh untuk mendalami secara serius dengan melibatkan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan terhadap aliran dana KIP, sehingga dalam kasus dimaksud tidak ada pelaku yang diselamatkan karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dan pengungkapannya juga harus luar biasa demi rasa keadilan. Alfian melanjutkan pihak Hakim Pengadilan Tipikor diminta tegas untuk mau mengembangkan kasus tersebut, terutama kemungkinan adanya pelaku lain selain dua terdakwa. Sudarlun, setelah dari Aceh Tenggara, kali ini ada berita dari Lok Sumawe bersama laporan Saiful Bahri. Sudarlun, Dinas Kesehatan Kota Lok Sumawe, Senin 19 April 2021 kembali merilis terkait jumlah warga yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang sudah dinyatakan sembuh, termasuk yang suspek COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Lok Sumawe, Dr. Said Alam Zulfikar, menyebut untuk total warga yang terkonfirmasi COVID-19 hingga hari ini 482 orang. Ini berarti tidak ada penambahan dari data satu hari sebelumnya, di mana sehari sebelumnya jumlah warga Lok Sumawe yang terpapar juga sebanyak 482 orang. Rincian dari total 482 warga yang terpapar COVID-19 di Lok Sumawe, saat ini 458 orang sudah selesai proses isolasi atau dinyatakan sembuh. Selanjutnya 18 orang sudah meninggal dunia. Sedangkan warga yang masih terpapar COVID-19 sampai saat ini sebanyak 7 orang. Darlun, kita lanjut lagi berita pagi ini dari Gayo Lues. Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues meminta semua sekolah untuk tetap menjalankan proses belajar mengajar selama Ramadan. Dari pantauan serambinews.com, hari pertama masuk sekolah, kegiatan belajar mengajar belum normal dan sekolah sudah sepi sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kadisdik Galus Kasimudin kepada Serambi mengatakan, proses belajar mengajar selama bulan Ramadan tetap dilakukan semua sekolah meskipun dalam suasana berpuasa. Kadisdik mengaku jadwal sekolah selama Ramadan tidak diperketat. Namun untuk proses belajar mengajar tetap diterapkan dan dilaksanakan di semua sekolah. Kegiatan sekolah akan berlangsung 2 minggu, kemudian setelah itu akan libur kembali menyambut Lebaran Idul Fitri. mendatang. Justru untuk itu proses belajar mengajar selama 2 minggu dalam bulan Ramadan harus dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh semua sekolah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan analisa konsumsi berdasarkan data perbankan menunjukkan belanja masyarakat kian menggeliat pada April 2021. Belanja nasional mengalami kenaikan di April yang cukup besar di mana tumbuh 32,48% secara tahunan. Sedangkan untuk belanja yang digerakkan faktor musiman juga meningkat hingga 13,11% secara tahunan pada April 2021. Selain itu, peningkatan konsumsi juga terlihat pada pembelian barang manufaktur berdasarkan data Forecasting Manager Index yang menyentuh 53,2%, jauh di atas rata-rata angka PMI tahunan tahun 2019 yang hanya bertahan di 51. Sementara penerimaan sektor industri, ujar Menko Erlangga, juga tercatat mengalami perbaikan, tumbuh 10,26% secara tahunan untuk yang non-seasonally adjusted dan tumbuh 1,46% untuk seasonally adjusted. Selanjutnya, untuk menjaga keseimbangan pengendalian COVID-19 dan pengungkit ekonomi, pemerintah melakukan beberapa program, yaitu pengendalian COVID-19 melalui pembatasan kegiatan, baik kegiatan mudik, kegiatan pembatasan bepergian. Perbaikan data ekonomi juga sejalan dengan perkembangan penanganan COVID-19 yang semakin baik. Beberapa parameternya antara lain kasus aktif COVID-19 hingga data per 18 April 2021 sebesar 6,6% atau membaik signifikan dibandingkan Februari 2021 ketika kasus aktif mencapai 16%. Kemudian tingkat penularan COVID-19 atau positivity rate juga telah menurun menjadi 11,2% dibanding Februari 2021 sebesar 29,42%. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Sudarlun, Uni Eropa pada Senin 19 April 2021 kembali menjatuhkan sanksi ke 10 petinggi junta militer Myanmar lainnya. Sanksi juga dijatuhkan ke perusahaan yang terkait dengan militer Myanmar atas kudeta dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan, dalam pembicaraan virtual dengan rekan Uni Eropa, ia menyampaikan bahwa rezim militer terus melakukan kekerasan dan mengarahkan negara ke jalan buntu. Itulah sebabnya pihaknya meningkatkan tekanan untuk membawa militer ke meja perundingan. Dikutip dari AFP, para diplomat Eropa mengatakan dua perusahaan yang terkena pembekuan aset dan pemblokiran visa adalah Myanmar Economic Corporation atau MEC dan Myanmar Economic Holding LTD. Kedua perusahaan itu mendominasi sektor-sektor seperti perdagangan, alkohol, rokok, dan barang-barang konsumen. Kemudian para petinggi militer Myanmar yang kena sanksi sebagian besar adalah anggota Dewan Administrasi Negara yang dianggap bertanggung jawab merusak demokrasi negara Asia Tenggara tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi Selasa 20 April 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.